Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Khulasah fil Aqidah, ya. Atau ringkasan akidah atau belajar akidah dari dasar. Dan alhamdulillah kemarin kita masih membahas tentang ibadah. Ya, jadi sebagaimana yang kemarin kita bahas ada beberapa ibadah, ya. Yang sudah kita bahas tentang doa, kemudian tentang ya istighosah dan lain sebagainya, ya. Sudah saya rangkumkan di sini. Ya, ada doa, ada kemudian cinta, kemudian takut, kemudian yang lain-lain, ya. Dan kita akan lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang sekarang, ya, pada jenis ibadah yang ke-9, ya. An-na'utasi', ya. Jenis ibadah yang ke-9 adalah ar-raja. Ar-raja yaitu yang kita terjemahkan dengan berharap, ya. Pengertiannya di sini huwa tama'ul insani fi amri qaribil manal, ya. Yaitu harapan seseorang atau keinginan seseorang yang masih memungkinkan untuk diraih, ya. Keinginan terhadap sesuatu yang masih mungkin untuk diraih. Waqad yakunu ba'idul manal tanzilan lahu manzilatal qarib. Kadangkala juga bisa bermakna untuk keinginan terhadap sesuatu yang sulit didapatkan, namun itu hanya seolah-olah saja, ya. Namun hakikatnya dia dekat, ya. Jadi ini yang membedakan dengan yang disebut dengan tamanni atau angan-angan, ya. Kalau harapan itu kita punya kepastian, ya. Jadi kita mengharapkan, ya, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu roja, ya. Artinya sesuatu yang Allah janjikan dan kita menginginkannya. Dan itu memungkinkan bagi kita, ya. Maka ini termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagimu. Bagi siapa? Bagi mereka yang yarjullaha, yang mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan rahmat Allah, ya. Dan juga mengharapkan datangnya hari akhirat. Ya. Berarti seorang ketika beribadah, dia meniatkan dalam ibadahnya itu, ya, yang pertama dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melakukan ibadah tersebut. Yang kedua dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ketiga dia berharap akan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan 3 pilar ibadah, ya. Jadi ibadah itu dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, kita beribadah kepadanya. Kemudian karena kita takut kepada Allah, ya, kalau kita tidak menjalankan perintahnya, Allah akan azab, ya. Dan yang ketiga roja, yaitu berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Harapan-harapan berupa, ya, boleh jadi maghfirah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kemudian surga Allah, kemudian berharap wajah Allah, artinya kita ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan pencipta kita nanti di surga. Ya, kita harus munculkan harapan-harapan itu dalam setiap ibadah kita, ya. Dan kata para ulama itu harus seimbang, Ya, ketika seorang beribadah itu jangan sampai kemudian hanya karena takut kepada Allah saja. Sehingga sampai-sampai ada yang mengatakan, ya, atau jangan-jangan dia tidak takut dan tidak pula berharap kepada surga Allah. Sehingga dia mengatakan, saya ini beribadah hanya semata-mata cinta kepada Allah. Saya enggak peduli dengan neraka Allah dan enggak juga mengharapkan surga Allah. Ini keliru. Ya. Orang yang berkeyakinan semacam ini adalah orang yang sesat. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya banyak memberikan ancaman. Ya, sehingga apa faedahnya Allah memberikan ancaman kalau bukan supaya kita takut kepada Allah. Dan dalam Al-Qur'an Allah taala memberikan banyak janji, ya, memberikan banyak janji pahala, ya, memberikan gambaran surga. Ya, semata-mata ya supaya kita juga mengharapkan surga. Ya, apa faedahnya Allah menggambarkan surga dengan segala keindahannya, ya, menjanjikan ampunan, menjanjikan rahmat. Namun kita ketika beribadah, kita enggak peduli dengan semua itu. Ya, ini namanya tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang beribadah hanya dengan salah satu sisi dari tiga pilar tadi, misalnya dia hanya beribadah hanya dengan cinta saja, maka dia mirip dengan orang-orang sufi, ya. Mereka mengatakan demikian, saya enggak peduli neraka, saya enggak peduli surga, saya pokoknya cinta kepada Allah, saya beribadah. Ini sesat. Karena orang yang hanya beribadah hanya karena takut kepada Allah saja, maka dia serupa dengan orang-orang khawarij. Ya, orang khawarij dia enggak mikirin soal harapan, ya. Sampai harapan ampunan pun dia singkirkan. Pokoknya yang penting saya takut kepada Allah. Ya. Kalau saya sempat berbuat dosa, matilah saya, tamatlah saya. Saya enggak mungkin masuk surga dan seterusnya. Karena hanya takut yang dia besar-besarkan. Begitu pula kalau orang hanya rojak saja, hanya berharap saja yang dia yang dia jadikan sebagai pilar ibadah. Pokoknya saya pengen surga. Ya. Tapi dia enggak takut kepada Allah. Sehingga dia kemudian terjerumus dalam bid'ah murji'ah. Ya. Yang pengennya senang-senang, pengennya santai-santai, dan seterusnya. Nah, ini ketika seorang tidak seimbang dalam beribadah, ya, dalam mendasari ibadahnya dengan pilar-pilar ibadah yang tiga tadi, yaitu cinta, itu hub, ya, kemudian khauf, takut, dan juga roja, ya. Jadi tiga-tiganya itu harus ada. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran, ya, roja ini ada banyak dalilnya, di antaranya adalah yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian juga dalam surat Al-Lail, ya. Dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa bidhigha wajhi rabbil a'la, ya, dan dia dalam amalnya dia tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan wajah Allah, ya. Jadi banyak ya dalam Al-Qur'an dorongan bagi seorang untuk kemudian dia beribadah dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan bertemu Allah, mengharapkan ampunan dari Allah. Ya. Kalau seorang misalnya dia tidak ada harapan, maka ya seperti yang saya kisahkan pada pertemuan sebelumnya, orang yang banyak berbuat maksiat, dia merasa tidak punya harapan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia putus asa dari rahmat Allah, dan kemudian melanjutkan perbuatan maksiatnya, ya. Nauzubillah. Jadi, rojak juga merupakan salah satu ibadah yang agung yang penting. Kemudian yang selanjutnya an-naul ashir adalah ar-raghbah. Ya. Macam yang ke-10 adalah ibadah berupa raghbah. Raghbah adalah hiya al-hirsu 'alal wusuli ila syai' wa tama'u fi dzalika. Raghbah kita terjemahkan dengan keinginan. Ya. Sama juga dengan harapan, cuma bedanya adalah dia merupakan semangat. Ya. Dalam meraih apa yang dia inginkan. Ya. Jadi dia lebih khusus daripada roja. Ya, kalau ibadah, ya, dia dalam ibadahnya dia juga sangat ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu membuat dia lebih semangat, ya, khirsun, lebih ya, punya semangat dalam ibadahnya. Itu rohbah, ya. Dan kemudian yang ke-11, ya. Al-hadi asyar at-taubah. Ya, ibadah yang selanjutnya adalah at-taubah, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala Maknanya adalah hiya ruju'u min ma'siyatillahi ila ta'atillah. Tobat adalah kembali dari yang tadinya bermaksiat kepada Allah menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya tobat. Ya. Jadi Allah mencintai orang-orang yang tobat. Ya. Bahkan ya Allah ketika makhluknya ini tidak tidak ada yang berbuat dosa, Allah akan musnahkan. Ya. Dan Allah akan gantikan makhluk yang berbuat dosa kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya. Jadi bukan masalah orang itu suci dari dosa atau tidak. Ya, orang itu pasti berbuat dosa. Tapi yang penting adalah bertobat. Ya. Dan tidak masalah orang kemudian jangan sampai membuat orang itu putus asa ketika orang itu berbuat maksiat berkali-kali. Ya. Karena pintu tobat selalu terbuka ya, sampai nyawa sampai di tenggorokan. Sehingga ini adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini amalan-amalan hati. Ya, amalan hati tadi. Penuh harap, penuh cinta, penuh takut. Semua ini adalah amalan-amalan yang tidak kelihatan. Ya, termasuk tobat. Ya. Tobat itu berawal dari hati. Ya. Yaitu ketika seorang yang pertama dia berhenti dari perbuatannya. Dia menyesali perbuatan tersebut. Dia tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang ya, maksiat. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya, maka dia sudah bertobat di situ. Ya. Dia belum melakukan apa-apa, dia hanya berhenti dari maksiatnya, kemudian dia menyesali apa yang dia perbuat, ya. Kemudian dia bertekad tidak mengulangi, maka itu sudah memenuhi syarat tobat. Ya. Nah, wa hukmul khasyah warrahbah warraja warrahbah hukmul khawfi alama taqaddama tafsiluhu. Ya. Dan hukum-hukum terkait dengan khasyah, takut kepada Allah, rohbah, ya, kemudian roja, kemudian rohbah, dan yang lainnya, itu semua sama dengan khauf, perinciannya. Jadi hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu tentang ibadah-ibadah hati. Kemudian ibadah yang selanjutnya adalah tawakal. Ya, an-na'ul tsani asyar adalah at-tawakkal. Jenis yang ke-12 at-tawakkul, ya. Yang kita terjemahkan dengan tawakkal. Pengertiannya adalah huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabi al-masalih wa daf'il madar. Yang disebut dengan tawakkal adalah bersandar dengan tulus, ya, atau bersandarnya hati dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih maslahat dan menolak madharat, ya. Jadi tawakal adalah ketika hati seseorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu yang disebut dengan tawakal min umurid dunya wal akhirah, dan itu berlaku dalam masalah dunia maupun masalah akhirat, ya. Kulluha ma'a fi'lil asbab, dan bersandarnya hati kita kepada Allah itu juga dibarengi dengan melakukan sebab. Sebab itu artinya ikhtiar, ya, artinya usaha, ya. Jadi yang disebut dengan apa namanya tawakal, ya. Tawakal itu dibangun dari yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Percaya di sini maksudnya thiqah, ya. Thiqah. Thiqah itu berarti kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah husnudzan billah. Husnudzan, ya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua rukun tawakal, dua hal yang mesti ada. ya, pada tawakal, yaitu percaya, kita percaya kepada Allah, bahwasanya Allah yang maha menguasai, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Ya, bahwasanya Allah akan menolong kita, Allah akan mengabulkan doa kita. Itu namanya tawakal, ya. Dan tawakal, ya, wa tawakkul ibadatun qalbiyah. Tawakal merupakan ibadah hati. Ya. La yajuzu sarfuhu li ghairillah. Tidak boleh menunjukkan atau mengarahkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati kita enggak boleh tergantung kepada makhluk. Hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa salasatu aqsam, dan ada tiga jenis tawakal, ya. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allahi wahdahu. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah semata, ya. Wa huwa at-tawakkul asy-syar'i. Dan inilah tawakal yang benar, yang sesuai dengan syariat. Wa huwa min ajallil ibadat, dan tawakal semacam ini merupakan ibadah yang paling agung. Ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Dan hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kepada makhluk. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, atsani at-tawakkul ala ghairillahi fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Yang kedua adalah bergantung kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Ya, hati kita bergantung kepada makhluk, ya, pada hal-hal yang memang tidak bisa dia lakukan dan hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah wa minhu at-tawakkul 'alal amwat. Contohnya adalah hati kita bergantung kepada orang yang sudah meninggal, yang kita anggap mungkin soleh, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tawakal yang salah, ya. Misalnya kita bergantung kepadanya kamaghfirati dzunub, ya, au syifa'il mardha. Semisal kita bergantung hati kepada orang yang meninggal ini, ya, biasanya orang yang soleh, ya, untuk mengampuni dosa atau menyembuhkan penyakit. Ya, jadi seolah-olah kita yakin, ya, dengan dia bahwasanya kalau saya itu misalnya kalau pokoknya selama ada dia, ya, maka dosa saya diampuni. Selama ada dia, maka penyakit-penyakit akan sembuh, ya. Fahadha syirkun akbar. Yang seperti ini adalah syirik akbar. Ketika dia punya ketergantungan dengan orang yang sudah meninggal ini, ya, dalam hal-hal yang memang tidak dia mampu. Orang yang meninggal tidak bisa mengampuni dosa, ya. Tidak pula bisa menyembuhkan penyakit. Ya, maka bergantung dengan orang yang sudah meninggal adalah syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, at-tawakkul 'ala ghairillahi katawakkuli 'alal makhluq fima yaqdiru 'alaihil makhluq. Ya. Yang ketiga adalah bertawakal kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, ya. Namun pada hal-hal yang memang dia bisa melakukannya. Kalau tadi kan mengampuni dosa, menyembuhkan yang sakit, itu kan dia tidak mampu. Kalau ini kepada hal yang dia mampu. Contohnya adalah misalnya kepada dokter, ya. Dokter mampu mengobati dan menjadi sebab kesembuhan, ya. Jadi beda, ya, mengobati dengan menyembuhkan itu berbeda. Kalau mengobati itu adalah usaha untuk supaya bisa sembuh, ya, walaupun nanti nggak tahu sembuh atau tidak, itu namanya mengobati. Kalau menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, wewenang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau misalnya kita tahu dokter itu bisa mengobati, maka kita tempatkan dokter itu sebagaimana mestinya, dia mengobati saja. Tapi sekiranya orang kemudian sampai pada derajat dia bertawakal kepada dokter itu, bergantung kepada dokter itu, pokoknya saya yakin kesembuhan akan ada kalau saya ke dokter ini. Ini sudah masuk tawakal kepada selain. Walaupun dia bisa jadi menjadi sebab kesembuhan, ya. Mungkin saking dia pinternya gitu ya, keberhasilan, tingkat keberhasilan itu tinggi misalnya. Gagalnya mungkin cuma sedikit ya. Tapi tetap tidak boleh menggantungkan kesembuhan hanya kepada makhluk, kepada dokter ini, ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh lain, misalnya kepada pemimpin, ya. Barangkali ada yang berkeyakinan bahwa kalau pemimpinnya si fulan, negeri kita akan makmur. Negeri kita akan sejahtera. Negeri kita akan begini, begini, begini. Siapa yang bisa membuat satu negeri sejahtera? Apakah ada satu orang pun di dunia ini yang bisa? Tidak ada yang bisa. Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mensejahterakan suatu negeri. Ya, tidak mungkin dengan kemampuan satu orang kemudian sejahtera, tidak bisa. Ya. Maka tidak boleh kemudian meyakini bahwasanya kalau pemimpinnya si A, maka nanti Indonesia akan jaya, Indonesia akan. Hati-hati dengan yang seperti ini, apalagi musim-musim kampanye nanti. Ya, ini rawan dengan hal seperti ini, tawakal kepada makhluk. Ya. Terutama para jurkam ya, hati-hati sekali. Jangan sampai kita menyandarkan hal-hal yang mungkin dia bisa membuat Indonesia ini makmur, tapi jangan kemudian digantungkan kepadanya. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini ya, fahadha syirkun asghar. Termasuk syirik kecil, ya. Jadi dia tahu bahwasanya itu dari Allah, ya. Kemakmuran itu dari Allah, kesembuhan itu dari Allah, tapi hatinya bergantung sekali dengan ya orang ini, maka dia termasuk syirik, namun syirik asghar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian wa ammal wakalah, adapun mewakilkan, ya, mewakilkan itu juga berarti kan bergantung pada seorang, ya kan? Saya mewakilkan si fulan untuk beli sesuatu di pasar misalnya. Ini kan juga termasuk bab tawakal ya. Menyerahkan kepada orang lain. Ya. Adapun wakalah atau mewakilkan wahia inabatul ghair fil fi'li kal bai' wasyira' mathalan falaisat dakhilatun huna. Nah, adapun pewakilan ya, yaitu mewakilkan orang lain untuk melakukan hal-hal semisal jual dan beli, jual beli, maka tidak termasuk dalam bab apa namanya yang kita bicarakan ini, dalam ibadah, dalam bab yang seharusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menyerahkan urusan kepada Dia, ya. Tapi sudah tidak terkait lagi dengan ketergantungan hati. Ya, itu hanya masalah kepercayaan kita kepada Dia. Kalau masalah wakalah, perwakilan. Ya, kalau masalah tawakal kepada Allah atau tawakal kepada makhluk yang bernilai ibadah, itu ketergantungan hati. Ya. Semuanya kita serahkan kepada Dia. Nah, itu namanya tawakal. Ya. Dan itu ya, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang bertawakal, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawakal itu ibadah yang tidak hanya agung namun memberi manfaat kepada yang bertawakal. Ya. Karena apa? Semua urusan orang yang bertawakal itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Ya, jadi kalau orang sudah serahkan itu kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai ketika kita sudah berikhtiar. Ya, ingat, tawakal itu berarti harus berikhtiar. Karena kalau enggak berikhtiar, enggak berusaha, itu namanya bukan tawakal. Tadi sudah kita sebutkan definisinya adalah ya, ma'a fi'lil asbab, sambil melakukan usaha. Ya. Misalnya parkir motor, ya. Jangan kemudian saya percaya sama Allah, udah enggak usah saya kunci. Ini tidak benar. Ya, harus dikunci. Itu namanya sudah berusaha. Nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan menjaganya. Ya. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lain, ya. Segala macam usaha kita itu ketika kita serahkan kepada Allah, sudah berusaha kemudian serahkan kepada Allah, bahwa hasbuh. Ya, itu akan mencukupinya, ya. Dia akan lebih tenang kalau dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang tawakal, ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibadah yang selanjutnya yang terkait dengan ibadah lahir adalah menyembelih, ya. Jadi yang sudah kita bahas ini ya, doa, kemudian cinta, kemudian takut, harap, tadi roja, ya, tawakal, kemudian sekarang adalah tentang menyembelih, ya, tentang menyembelih. Menyembelih, ya, adzabhu adalah wahwa ibadatun min ibadatun min ajalil ibadah, ibadat, ya. Adzabhu atau menyembelih merupakan ibadah yang merupakan ibadah yang paling agung. Ya. Salah satu di antara ibadah yang paling agung adalah menyembelih. Ya. Dan di sini tidak dijelaskan pengertiannya, ya. Jadi menyembelih itu adalah hakikatnya mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah itu namanya dzabh, ya. Walaupun tidak dimakan. Walaupun tidak dimakan. Artinya yang menjadi ibadahnya itu adalah tindakan penyembelihannya itu. Ya. Adapun kemudian nanti dimakan kemudian apakah itu diberikan kepada orang ataukah itu dibuang dan lain sebagainya, maka itu perkara yang lain. Tapi dzabh itu sendiri artinya atau inti dari ibadahnya adalah ya mengalirkan darah itu sendiri. Ya, sehingga berbeda antara orang yang misalnya nih dia hewan kurban. Antara yang dia wakilkan kepada orang lain dengan yang dia sembelih dengan tangannya sendiri itu berbeda. Karena di sisi ibadahnya itu adalah penyembelihan itu sendiri. Walaupun nanti misalnya sama-sama dibagikan kepada tetangga, kepada fakir miskin, ya. Tapi itu ibadah yang lain lagi, itu namanya sedekah. Nah, kalau penyembelihan itu sekedar mengalirkan darahnya saja. Ini yang kemudian bernilai ibadah dzabah tadi, ya. Maka dia ada beberapa jenis, ya. Walahu aqsam, al-qismul awal, jenis yang pertama adzabhu at-ta'abbudi, yaitu penyembelihan yang sifatnya ibadah, ya. Wa huwa at-taqarrub ilallahi bi iraqatid dam, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah. Itu yang saya sebut sebagai dzabh yang bernilai ibadah tadi, ya. Kal udhiyah wal aqiqah wa ghairiha, semisal menyembelih ketika Idul Adha atau ketika aqiqah atau ketika nazar, ya, atau yang lainnya, atau ketika misalnya ibadah haji, ya, kan ada menyembelihnya juga, ya, di hari nahar, ya, ada namanya hadyu. Itu semua penyembelihan-penyembelihan yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua adalah adzabhu al-bid'i, penyembelihan yang bid'ah. Ya. Jadi belum sampai syirik, ya. Walaupun bisa jadi sampai syirik, namun ini tidak sampai syirik akbar. Seperti apa penyembelihan bid'ah? Wa huwa ayataqarraba ilallahi ya bi izhaqir ruhi bi iraqatid dam. Ya. Wa yashabu fi'lahu amrun muhdats. Ya. Jadi penyembelihan yang bid'ah adalah ketika seorang itu niatnya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghilangkan nyawa dengan mengalirkan darah, ya. Tapi wayashabu fi'lahu amrun muhdats. Tapi penyembelihan itu diiringi dengan perbuatan yang muhdats, yang mengada-ada, yang tidak ada dasarnya. Yang kita terjemahkan dengan perbuatan bid'ah, ya. Ka ayataqarraba bi jinsin lam tarid bihi syariah, ya. Semisal ya, beribadah dengan sesuatu yang tidak dengan jenis yang tidak ada dalam syariat. Ya. Contoh ya, misal at-tadhiyatu bid-dajjaj. Ya, atau pertama at-tadhiyatu bid-dajjaj, ya. ketika seorang itu menyembelih di hari Idul Adha, tapi yang disembelih ayam, maka ini bid'ah. Karena jenisnya, ya, bijinsin lam tarid bihi syariah. Dengan jenis yang tidak ada dalam syariat. Yang ada dalam syariat apa? Bahimatul an'am. Binatang ternak. Ya, sapi, kambing, atau unta. Ya. Kalau di luar itu, misalnya kuda, ya, atau ayam, maka ini bukan jenis yang ada dalam syariat. Ya, maka ini merupakan penyembelihan yang bid'ah. Ya. Kemudian, au ayyulazima makanan mu'ayyanan li'tiqadil barakah. Contoh yang kedua, penyembelihan yang bid'ah adalah ketika dia mengharuskan penyembelihan itu di tempat yang dia yakini ada berkahnya. Ya. Jadi katakanlah dia misalnya mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya merasa afdolnya kalau saya menyembelih itu di dekat kuburan. Ya. Atau di dekat makamnya siapa misalnya. Maka ini juga bid'ah. Ya. Karena tidak ada dasarnya dalam syariat. Tidak ada bahwasanya menyembelih di dekat kuburan diberkah dan lain sebagainya. Tidak ada dalilnya. Ya, sehingga ini termasuk penyembelihan yang bid'ah. Kemudian ka ayat bahalillahi inda qabri rajulin salih. Ya, ini contohnya ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Dia menyembelih untuk Allah. Ya, dia menyembelih itu untuk Allah, bukan untuk yang penghuni kuburan. Tapi dia meyakini kalau saya menyembelihnya di sini berarti akan ada keberkahan tersendiri. Nah, ini adalah penyembelihan yang bid'ah. Atau meyakini waktu-waktu tertentu. Ya, saya harus menyembelih ini di bulan apa? Akikah saya misalnya, nazar saya dan seterusnya. Kalau di bulan Safar lebih afdol misalnya. Ini juga sama ya, bid'ah. Kemudian jenis yang ketiga, al-qismu tsalits adzabhu alladhi yakunu syirkan akbar. Penyembelihan yang menjadi syirik akbar. Ya. Wa huwa adzabhu li ghairillahi mutaqarriban lahu. Ya, yaitu ketika seorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia nyembelih itu, mengalirkan darah itu, tapi tujuannya bukan untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada makhluk, kepada jin kah, kepada penghuni penguasa yang dia sebut sebagai penguasa pantai lah, penguasa laut dan seterusnya, penguasa gunung, penguasa pohon, ya. Dan seperti ini masih banyak, ya. Dan ibadah menyembelih ini adalah ibadah yang agung juga di sisi orang-orang musyrik. Orang yang seperti itu juga mengagungkan ibadah ini. Ya, jadi dia yang penting nyembelihnya. Dagingnya juga nggak dia makan. Pokoknya saya mau persembahkan hewan ini kepada Sing Baurekso, yang memiliki pohon ini, yang menguasai pohon ini, yang menguasai hutan ini misalnya. Sudah taruh situ. Nggak dimakan. Karena apa? Karena memang ibadah menyembelih itu yang dilihat, yang dijadikan sebagai ibadahnya adalah dia mau mengorbankan apa yang dia punya, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ketika diberikan kepada selain Allah, itu merupakan syirik. Karena Allah Ta'ala mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Berarti di sini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa salat sebagaimana sembelihan sebagaimana salat dan yang lainnya merupakan ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ditujukan kepada selain Allah berarti syirik akbar, ya. Ka ayadzbaha lil jinni. Semisal orang menyembelih untuk jin. Au lil amwat atau kepada orang-orang yang sudah mati di kuburan. Aulil ahya atau boleh jadi kepada orang yang masih hidup. Wa ghairihim dan yang lainnya. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala, kepada batu, kepada apapun. Ya. Itu sama hukumnya yaitu syirik akbar. Ya. Kemudian Jenis yang keempat, al-qismur rabi' adzabhu 'inda istiqbalir rajuli min sultanin au ghairihi. Yaitu penyembelihan, ya, jenis yang keempat, penyembelihan ketika menyambut orang. Baik itu dari kalangan penguasa atau yang lainnya, semisal tuan guru, kiai, atau yang dianggap sebagai wali, ya, dia sembelih, ya, ketika si penguasa atau si wali atau si ini datang, ya. Lahu ahwal, dia ada beberapa jenis. Al-awwal, jenis yang pertama, syirkun akbar. Ya, ada jenis yang pertama yaitu penyembelihan yang merupakan syirik akbar. Yaitu idza taqarraba bihi ilal qadimi biha au dzabaha mu'azziman lahu. Yaitu ketika dia menyembelih itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada si orang yang datang ini. Ya, misalnya ada seorang penguasa atau seorang kiai datang ke tempat. Kita sembelihkan untuk dia, bukan untuk dimakan. Tapi semata-mata ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya menyembelih untuk Anda. Maka ini syirik akbar, ya. Karena syabihan bima dzubiha 'alan nusubi. Dan yang seperti itu adalah semisal atau serupa dengan penyembelihan terhadap berhala. Ya. Berhala juga sama. Orang tuh nyembelih berhala untuk supaya dekat kepada berhalanya. Ya. Dia ingin tunjukkan, ini loh, saya itu setia, saya itu tunduk kepada Anda. Ya. Disembelihlah di depan dia. Ya. Ini syirik akbar. Yang kedua, bid'ah. Ya, bisa juga menjadi bid'ah idza taqarraba ilallahi 'inda mururihi. Yaitu ketika dia menyembelih itu masih niatnya untuk Allah. Tapi karena yang lewat ini adalah wali, ya, maka baru saya sembelih. Nah, ini namanya bid'ah, ya. Artinya dia tetap mengharapkan pahala dari Allah. Dia mengharapkan ingin dekat dengan Allah, namun dengan sebab si wali ini atau kiai ini lewat. Ini bid'ah, ya. Jadi tidak serta-merta kita kemudian kalau ada ini nyembelih kemudian kita anggap syirik, enggak, ya. Boleh jadi dia memang untuk Allah tapi dengan keyakinan bahwasanya itu lebih berkah dan lain sebagainya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah idza dzabaha muridan lillahmi wa kana fi fi'lihi israf. Yaitu ketika dia nyembelih, ya. Tapi dia sebenarnya nyembelih itu bukan untuk takarrub. Ya, bukan untuk mendekatkan diri tapi memang ini memakan dagingnya. Ya. Cuman dalam pelaksanaannya dia berlebihan. Contoh, misalnya ada orang yang kita hormati datang, atau penguasa datang atau kiai datang misalnya. Kita sembelihkan untuk dia. Kita ingin makan, tapi nyembelihnya itu satu sapi misalnya. Terus yang kemakan itu mungkin cuma seberapa, sisanya itu dibuang. Ini haram, tidak boleh seperti ini. Ya, ya kalau kiai datang atau orang datang ya ayam aja selesai, gitu ya. Kalau misalnya memang apa namanya, memang mau motongin kambing ya, pastikan dagingnya itu bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, tapi kalau israf ya berlebihan, boros dan lain sebagainya ya, maka ini haram, ya, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya ada satu lagi yang tidak disebutkan di sini, yang keempat adalah yang mustahab. Ya. Yang mubah atau yang mustahab. Jadi yang dibolehkan atau bahkan disunahkan yaitu ketika dalam rangka memuliakan tamu. Ini mustahab. Jadi kalau ada orang datang siapapun itu, tamu ya. Ya, kemudian kita nyembelihin sesuatu supaya menjadi jamuan untuk dia, maka ini ya mubah. Dan kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, karena kita tahu bahwa saya Rasul memerintahkan untuk memuliakan tamu, ya, maka menjadi bernilai ibadah, ya. Jadi menyembelih untuk tamu namun bernilai ibadah ya seperti ini, ya, untuk memuliakan tamu. Ya, jadi itu beberapa hal terkait dengan penyembelihan, ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi di masyarakat kita sekarang adalah masih banyaknya orang-orang di kampung yang masih meletakkan sajen. Ya. Sajen itu kadangkala sudah dalam bentuk matengan, ya. Kadang ayam itu sudah ayam yang sudah digodok gitu ya, sudah diungkep, digabung dengan sajen yang lain. Untuk kemudian ya ditaruh di tempat-tempat yang mereka ingin dilindungi di situ atau tidak ingin diganggu. Jadi dia minta perlindungan kepada yang dia anggap menghuni situ ya, jinnya ya, apanya. Ya. Nah, kadangkala orang yang lagi di hutan gitu ya, dia mungkin penasaran. Lihat seperti itu dia makan. Boleh atau tidak? Maka jawabannya ada rinciannya. Kalau itu makanan yang bukan daging, ya maka boleh. Ya, karena itu makanan yang dibuang sebenarnya. Kalau bagi kita itu makanan yang dibuang, mubazir, boleh dimakan. Buah-buahnya misalnya. Ya, atau kalau nasinya kalau memang mau makan ya, silakan. Kalau misalnya ada kopinya mungkin ya, dikiranya jin itu juga minum kopi ya. Tapi kalau dagingnya tidak boleh. Karena daging itu berarti dia disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Ya, untuk dimakan, ya. Itu tentang beberapa hal terkait dengan penyembelihan. Dan mungkin untuk selanjutnya tentang ziarah kubur mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ya, sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada ayat Ustaz, apa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk tawakal Ustaz? Ya. Ya banyak ya, tadi sudah saya sebutkan satu yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertakwa ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa tawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kalian jika kamu betul-betul orang yang beriman ya. Itu kan menunjukkan bahwa syarat bahwa kita kalau mau disebut orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga tadi saya sebutkan juga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu telah mencukupinya, ya. Dan beberapa ayat lain lagi yang menunjukkan tentang wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustaz, jika seseorang yang punya penyakit keraguan OCD itu mengalami keraguan entah terkait muamalah atau halal haram atau apapun itu, tindakan apa yang sebenarnya dia pilih Ustaz? Apakah mencari fatwa dari ahli ilmu agama untuk menjawab setiap keraguannya atau tidak mempedulikan keraguan itu sedikit pun dan tidak melakukan tindakan apapun karena keraguan itu, supaya keraguannya tidak semakin parah, atau berobat kepada psikiater untuk mengatasi penyakitan yang berkaitan dengan kejiwaan tersebut Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Barakallahu fiik. Ada penyakit namanya OCD ya, obsessive compulsive disorder. Jadi itu semacam kelainan jiwa ya, semacam penyakit ya, yang mana seorang itu menjadi sering was-was, tidak yakin ya dalam hal apapun. Ya, misalnya orang ketika dia keluar rumah, ya, dia tiba-tiba ingat, saya sudah mengunci belum ya? Dia sampai balik ke rumah untuk ngecek. Nanti ketika dia pergi lagi, tadi sudah beneran saya cek belum ya? Balik lagi dia. Karena dia nggak yakin, was-was. Ya. Jadi OCD ini kalau kita terjemahkan dalam istilah syariat, ya was-was. Ya, selalu merasa tidak yakin dan lain sebagainya. Atau dalam masalah misalnya ya, dalam masalah kehidupan sehari-hari, ya kita cuci tangan itu kan sebenarnya penting ya, tapi kemudian dia sampai berkali-kali, 10 kali, 15 kali, nggak yakin dengan apa yang sudah dia lakukan gitu, tetap meyakin. Nah ini juga terkait dengan tawakal, ya harusnya seorang itu ketika dia melakukan sebab itu tidak dia harus mencukupkan dengan sebab yang syar'i, ya yang mencukupi, kemudian serahkan kepada Allah itu yang benar. Nah ketika seorang itu punya penyakit OCD, ada masalah dalam tawakalnya, ya, dia nggak yakin terus, dia hanya menyandarkan itu kepada dirinya sendiri, ya. Maka dalam sebuah hadis yang diajarkan Nabi SAW adalah sebuah zikir yang kita baca dalam setiap zikir pagi atau petang, ya, zikirnya adalah wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya, bi rahmati apa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslihni sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, ya, aslihni sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau jadikan aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Perhatikan di sini. Di sini ada celaan, ya, bagi orang yang menyandarkan urusan kepada dirinya sendiri. Ya. Harusnya dia sandarkan kepada Allah. Jadikan tawakalku ini ya Allah kepadamu, bukan kepada diriku sendiri. Kalau engkau serahkan semua kepada diriku, repot. Ya. Nah, makanya ini berarti dia harus memperbaiki tawakalnya. Dia harus yakin, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, itu saja yang dia pegang. Ya. Terus terang saja, ya, saya juga sempat, ya. Saya bisa cerita karena saya pernah mengalami. Dan saya obati dengan ayat tadi. Saya yakin, ya. Saya yakin bahwasanya Allah itu mencukupkan urusan orang yang bertawakal kepada-Nya selesai. Ya. Dan alhamdulillah sudah tidak lagi. Ya, jadi Anda harus yakin dengan apa yang Allah firmankan. Kalau Anda nggak yakin, repot. Ya. Allah ketika berfirman menjanjikan sesuatu, itu harus yakin. Ya. Malah kalau nggak yakin, bahaya ya. Allah berfirman sesuatu dalam Al-Quran, kok Anda nggak percaya, ada setitik ketidakpercayaan, itu bahaya. Maka percayalah bahwasanya Allah itu akan mengurusi urusan kita kalau kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan usaha yang syar'i, maka itu akan beres insyaallah. Ya, termasuk dalam muamalah tadi ya, dalam masalah muamalah, dalam masalah kehidupan sehari-hari, kesehatan dan lain sebagainya, semuanya itu Allah yang akan menanggung, Allah yang akan mengurusi kalau kita serahkan kepadanya. Jangan khawatir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Ya. Izin bertanya, apa perbedaan antara penyembelihan untuk memuliakan tamu dengan penyembelihan yang nomor tiga, yang berlebihan? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi untuk memuliakan tamu, maka tidak boleh berlebihan. Misalnya, ya tadi yang diceritakan bahwa ketika tamunya ini datang, ya boleh kita menyembelihkan kambing misalnya, tidak masalah ya. Tapi jangan sampai satu kambing, kemudian dia yang terhidangkan di dia juga mungkin nggak seberapa, ya mungkin baru pahanya aja mungkin udah kekenyangan ya, satu paha saja mungkin udah kekenyangan ya. Maka itu kemudian sisanya bisa kita simpan atau kita berikan ke orang lain. Tapi jangan sampai hanya untuk orang itu kemudian daging yang lain menjadi tersia-siakan, namanya israf. Ya, berlebihan, boros. Nah, itu tidak boleh. Atau boleh jadi, misalnya israf dalam hal yang lain, misalnya ketika menyembelih dengan cara yang menyakiti hewan, itu juga tidak boleh. Ya, meskipun misalnya nanti sah ya, penyembelihan itu sah, tapi dia menyakiti hewan, ini juga tidak boleh. Itu haram juga. Ya, jadi intinya adalah tetap kita muliakan tamu dengan menyembelih. Ya, dengan yang kita maksud adalah dagingnya, bukan memuliakan dia dengan ini loh, saya persembahkan buat kamu, tidak seperti itu, tapi saya kasih daging gitu ya. Jadi bukan mengalirkan darah untuk dia, tapi mengalirkan darah ini untuk diambil dagingnya. Ini yang membedakan antara penyembelihan yang mubah dengan yang syirik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang di bab tentang ziarah kubur dan tentang sebab-sebab terjerumusnya seorang dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Shallallahu nabi Muhammadin wa alihi washabihi baraka wasalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.